bangga, sing akan beta lupa. Biar hidup ini kara sampai bagaimana, tetap Maluku selalu beta bela. Dan sama maju kamu kajan tinggal di belakang. Pagayo prau lah maju dari sekarang. Semua basudara jangan lupa ina ama. Biar ada di mana tetap sama satu darah. Lautan ujung pukul ujung mutiara di laut yang semakin menggunung. Dari utara satu darah, tenggara satu darah, semua basudara dan alif huruf katong ada. Hidup sing usah pikir-pikir susah, potong di kuku rasa di daging saja. Ambon sebisa tetap percaya, sing usah tunggu lama-lama. Maluku manis sampai simpan dalam beta pun hati. Maluku paling manis beta bangga sampai mati. Maluku manis sampai simpan dalam beta pun hati. Maluku paling manis beta bangga sampai mati. Bumi menawan tempat langkah kaki terpijak. Budaya malu yang membuat hatiku tersentak. Ikatan pela gandong, hidup tolong menolong. Rasa persatu jantung, ngobetan selalu gendong. Pancaran karya seni anak negeri Maluku, menembus tapal batas atas ruang dan waktu. Coba berikan arah, menggema di udara. Dan semangat satu darah, hidup orang saudara. Nuansa debur pantai, sangat amat menggoda. Pandangan setiap mata, akan selalu terpesona. Lihat negeri Maluku, kata orang selalu bangga. Eh tunggu apa lenyong, siomari katong toa. Rasakan rentakan tanah bumi, siwa lima. Bergelora menggema tatusu di dalam dada. Inilah perjuangan, jangan udah angkat tangan. Satukan visi jua, Maluku pasti maju. Maluku manis, selalu tersimpan dalam beta pun hati. Maluku paling manis, oh beta bangga, siap sampai mati. Maluku manis, selalu tersimpan dalam beta pun hati. Maluku paling manis, oh beta bangga, siap sampai mati. Di tanah Maluku yang katong bangga, sempena akan mati di dalam raga. Tersimpan pesona alam dari dulu kala. Pono de rempah-rempah, cengke dan pala. Maluku, hey. Sing ada bisa lawan indahnya Maluku lain. Maluku paling manis dari zaman dulu. Negeri yang paling manis itu cuma Maluku. Satu hati, satu darah, kosong semua basudara. Biar tak bisa kiri kanan, kosong semua satu selera. Sama-sama apa beda, sagu dan cakalang. Sempena mau berubah dari dulu sampai sekarang. Ratu semua satu jantung, semua satu kantong. Satu tali persaudaraan, kosong sebisa talang burang. Semua jadi satu, semua satu darah. Sama-sama melangkah maju, semua angkat suara. Maluku manis, selalu tersimpan dalam beta pun hati. Maluku paling manis, oh beta bangga, siap sampai mati. Maluku manis, selalu tersimpan dalam beta pun hati. Maluku paling manis, oh beta bangga, siap sampai mati. Maluku manis, selalu tersimpan dalam beta pun hati. Maluku beta bangga, siap sampai mati. Maluku manis, selalu tersimpan dalam beta pun hati. Maluku paling manis, oh beta bangga, siap sampai mati.